بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ dan tidaklah yang ada pada diri kalian daripada ni'mah tentunya datang dari Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah memberikan setiap apa yang kalian minta, setiap apa yang kalian upayakan, setiap apa yang kalian rencanakan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Dan sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah azza wa jal. Ayat yang kedua yang kami sampaikan barakallahu fikum ini bisa jadi bahan untuk kita semua renungkan di Ibnu Umar ini. Walhamdulillah tentunya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ketika kita mau kembali ke belakang, mungkin taruhlah 10 tahun yang lalu, atau bahkan di tahun 2009, ya, pertama kali ana masuk kota Bangil, ya, pertama kali turun di sini dan berkenalan dengan ikhwah Salafiyin di kota Bangil di tahun 2009. Antum belajar yaitu ikhwah dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, diusir sana, diusir sini. Subhanallah. Ya. Dengan kesabaran dan perjuangan ikhwa al-qa'imin, ya. Ustaz Abu Hisham hafizahullah, mungkin begitu juga Ami Abu Syarifah dan yang lainnya. Juhud perjuangan mereka sehingga sedikit demi sedikit, ya. Pas ketika Allah menyatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum, telah diberikan semua yang apa kalian harapkan, kalian rencanakan, dimudahkan untuk mendapatkan tanah. Setelah sekian lama, dimudahkan untuk bisa membuat pondasi asas. Setelah sekian lama, terbangunlah gedung banat yang sekarang, yang lama. Setelah sekian lama berdirilah masjid Ibnu Umar. Setelah sekian lama lagi jadilah seperti sekarang. Santri berdatangan ya. Dan ikhwah banyak yang kabur. Nas'alullah as-salama. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Jika dulu antum berjuang ya, seolah-olah ini adalah jihad sampai titik darah penghabisan ya. Sampai titik darah penghabisan. Sekarang ketika diberikan kenikmatan, lupa terhadap perjuangan antum sendiri. Jadi sangat tepat ketika Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia zalim dan kufur terhadap nikmat Allah azza wa jal. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit sekali kata Allah dari hambaku yang mau bersyukur. Tabak manusia, ya. Kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, barakallahu fikum, kita tetap diperintahkan untuk bersyukur. Karena dengan syukur itulah Allah akan menambahkan yazid wa yazid. Akan ditambahkan nikmat ini, ya. Nikmat demi nikmat, ya. Dengan apa? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang sedikit. Dengan itu biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih. Walhamdulillah di hari ini kita telah menyaksikan bagaimana berdirinya masjid kita ini. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan hanya untuk ditaruh di gambar profil WA kita lah. Foto Ibnu Umar masjid dari luar atau bagian dalamnya diletakkan di profil WA. Ya. Mungkin ngelihatnya, nyambanginya, ziarahnya, ya. Tidak kita katakan sholat lima waktunya, ziarahnya. Belum tentu sebulan sekali. Belum tentu sebulan sekali. Jika dimudahkan, itu pun jika dimudahkan. Nah, ini bentuk ya. Sebagian kita masih kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Berupa nikmat ilmu dan mambaul ilm, tempat yang diajarkan di dalamnya qala Allah, tempat yang diajarkan di dalamnya qala Rasul, tempat yang diajarkan di dalamnya aqwalus sahabah, ucapannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Bahkan jika anda ingin ridha Allah fa'alaika bihim. Ya. Jika kita tidak mau untuk mengetahui bagaimana mereka menjalani kehidupan beragama mereka, maka dari mana kita bisa mengikuti? Ya. Sedangkan Allah memerintahkan kita walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum, yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka. Mafhumnya yang tidak mengikuti mereka bencana. Allah tidak ridha. Ya. Jelas sekali gamblang ayat ini. Yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan sebaliknya, yang tidak berada pada petunjuk as-sahabah, petunjuknya salaf, tidak berada di atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita belajar? Terus menghadiri majelis-majelis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang dihadiri di dalamnya malaikat, ya, duduk bersama para thullabul ilm, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah, sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut memintakan ampun kepada mereka yang menginginkan ilmu, duduk di majelis majelis ilmu, bahkan nama-nama mereka disebut di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Maka kami pun mengingatkan kembali, walaupun sudah sering kita diingatkan, ya, bahkan di beberapa kajian-kajian khusus ataupun mungkin di sela-sela kajian-kajian yang ada, ya, sering diingatkan oleh asatidzah untuk kita terus semangat di dalam menuntut ilmu, ya. Maka jangan kita kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebelum dicabut nikmat tersebut. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Kalau kita mau merenung barakallahu fikum sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, innallaha la yakbidul ilm yantazi'uhu min suduril rijal. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, ya, dari hati manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdhil ulama. Namun Allah akan mencabut ilmu ini dengan dicabutnya para ulama. Dicabutnya para hamalatul ilm sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh mereka-mereka yang menyampaikan ilmu. Jika kemarin kita ada Ustadz Khidir, sekarang Ustadz Khidir tidak ada. Apakah antum tidak merasa? Ya. Artinya sedikit nikmat dicabut dari kita. Bagian daripada kita, tubuh kita yang satu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi. Ya. Walaupun beliau masih hidup, alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan untuk terus istimrar di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun syahidnya dicabut, ya, salah satu daripada tubuh kita yang menyampaikan ilmu di tengah-tengah kita. Sebabnya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kembali lagi kepada ayat tadi. Manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disyukuri barakallahu fikum nikmat ilmu ini, nikmat tempat, ya, yang sebelumnya kita mati-matian cari tempat untuk belajar, baik di rumahnya Mas Ulum, di rumahnya Mas Udin, atau di rumahnya siapa dulu, Abu Fawas dan yang lainnya, ya. Sekarang kita diberikan tempat, walhamdulillah, masjid yang dibuat sholat 5 waktu Jumat dan jamaah, bahkan sholatul Id, ya, bahkan sholatul Id. Wallahil azim, ya ikhwah, kalau kita mau mengikuti akhbar saudara-saudara kita dari ujung ke ujung Indonesia, antum akan mendapati sebagian mereka subhanallah berharap mendapatkan nikmat yang seperti ini. Sebagian mereka bahkan punya uang tapi tidak sampai, ya, berusaha mendatangkan asatidzah dari luar itu pun masih kesulitan, ya. Jadi antum fi ni'mah, antum berada di atas nikmat yang besar, wajib kita syukuri. Di hari ini, mungkin malam ini malam yang pertama kita mendapatkan dingin yang luar biasa seperti sekarang di masjid ini. Begigil dinginnya, masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah jaga nikmat ini. Dengan syukurnya kita terhadap nikmat Allah ini dijaga. Ya. Di luar panasnya luar biasa. Upaya daripada takmir, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, membalas kebaikan terhadap mereka-mereka yang telah mengusahakan, yang telah mengupayakan sehingga Masjid Ibnu Umar ini semakin hari semakin baik dan semakin nyaman. Tinggal bagaimana caranya kita menjaga nikmat ini. Ya. Inilah barakallahu fikum sedikit tazkir, ya, sedikit peringatan, ya, atau sedikit kami mengingatkan kepada antum, baik yang hadir ataupun yang ada di rumah, yang tidak sampai kepada mereka, min fadlikum, disampaikan, ya. Alhamdulillah kita sudah punya kipas, banyak kipasnya, luar biasa. Walaupun mati di hari ini, AC-nya walaupun satu tidak bisa hidup karena tidak kuat dayanya, ya. Karena dayanya yang tidak kuat. Nah, ini bagian daripada penjagaan kita. Bagi siapa yang mampu, ya mungkin bisa membantu. Bagaimana caranya? Mungkin diakali atau bagaimana sehingga bisa lebih nyaman kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Kemudian telah kita baca sebuah hadis yang terdapat padanya Suwaid bin Muqarrin, ya, menyaksikan ada seseorang yang menampar orang lain, ya, yaitu budaknya yang ditampar. Kemudian dikatakan oleh Suwaid, alatamta wajhaha, apakah engkau menamparnya? Laqad ra'aituni sabi'a sab'ah, aku pada satu ketika menjadi orang yang ketujuh dari tujuh orang. Wa ma lana illa khadim, kami tidak ada kecuali seorang pembantu saja, yaitu seorang budak. Falaqamaha, kemudian ditampar dan Nabi SAW memerintahkan untuk membebaskannya. Min ghairi ijab, dengan tanpa diwajibkan, artinya tidak ada penekanan. Tidak ada penekanan untuk membebaskan budak tersebut. Selanjutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Amru bin Aun. Ya. Imam Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Amru bin Aun. Beliau adalah guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, Amr bin Aun bin Aus As-Sulami. Amr bin Aun bin Aus As-Sulami. Beliau adalah termasuk salah seorang salaf, ya, generasi pendahulu kita yang senantiasa bersemangat di dalam kebaikan. Dipersaksikan oleh Yazid bin Harun. Allah. Beliau, kata Yazid bin Harun, mimman yazdadu kulla yawmin khaira, termasuk orang yang tidak menambah dalam setiap harinya kecuali kebaikan. Artinya jika di hari ini berbuat sebuah kebaikan, besok dua kebaikan, lusa tiga kebaikan, demikian seterusnya. Amr bin Aun, ya, barokah. Generasi pendahulu kita, generasi salaf ini generasi yang barokah, ya. Maka beliau termasuk salah seorang perawi yang thiqah, terpercaya. Terpercaya gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Termasuk di antara hadis yang beliau riwayatkan yang ma'ruf, di antaranya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan ma ahadun aktsar minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah au ila qullah. Awkama qala Rasulullah SAW, tidaklah seseorang banyak makan riba, ya, banyak makan harta riba, kecuali akhirnya semakin habis, ya. Ini diantara hadis yang beliau riwayatkan. Ini subhanallah kita saksikan, ya ikhwah, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mudahnya mereka bermuamalah dengan riba, ya. Semakin habis, berapa banyak orang yang bahkan rumah pun tidak punya, Disebabkan karena apa? Riba. Ya. Jadi betul-betul mereka yang berani dengan riba ini, fa'dhanu biharbin minallah. Ya, mereka telah menyiapkan peperangan. Mereka telah dipersiapkan untuk mereka peperangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka maksa untuk makan riba. Ya, sekian ayat ya. Halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Ya. Dosa yang luar biasa. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Dan seterusnya. Mereka akan dibangkitkan sebagaimana orang yang kerasukan. Nih. Ala kulli hal. Ya. Ini diantara hadis yang diriwayatkan oleh beliau Amr bin Aun. Qala wa musaddad. Itu telah lalu. Musaddad ini sedikit murojaah. Nah, siapa Musaddad di sini? Nah. Baik, sudah kita bahas sering kali bahkan. Qala, mereka berdua berkata, qala haddatsana Abu Awana. Nah, akhirnya Abu Awana juga pernah kita lewati. Labas mimbab murojaah. Beliau adalah Waddah bin Abdullah Al-Wasiti. Ya, nama beliau Waddah bin Abdullah Al-Wasiti. Seorang imam Al-Hafiz. Seorang imam Al-Hafiz. Muhaddith Al-Basrah. Ya. Imamnya ahli Basrah. Ya, namun Abu Awanah ini dikenal dengan kitabnya. Dengan tulisannya. Artinya minal muhaddithin, di antara mereka ada yang berpegang dengan dhabt al-kitab, ya, dengan tulisan. Nah, maka ketika datangnya dari tulisan Abu Awana, maka kata Imam Ahmad, beliau ini sahihul kitab, ya, kitabnya sahih, ya. Adapun dari hafalannya, ya, terkadang sering salah. Beliau termasuk di antara mereka yang apa, yang kebanyakannya ya buta, ya, tidak melihat, yang beristianah dengan tulisan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meminta tolong kepada orang lain, ya, meminta tolong kepada orang lain untuk menulis hadis-hadisnya, termasuk beliau Abu Awana, ya. Dia termasuk orang yang tidak bisa melihatnya. Qala an Firasin, yaitu dari Firas bin Yahya Al-Hamadani. Firas bin Yahya Al-Hamadani, Abu Yahya Al-Kufi. Termasuk perawinya Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Qala an Abi Salih. Nah, mana Abu Salih? Man yujib? Siapa yang jawab? Abu Salih. Ah, Abu Salih. Ada yang tahu? Zakwan. Siapa nama beliau? Sering kita lewati hadis beliau. Abu Salih adalah siapa? Zakwan As-Samman. Ya. Atau Az-Zayyat. As-Samman. Diambil dari kata samin, ya, kalau bahasa kita. Az-Zayyat dari Zaid. Zaid itu minyak, ya. Mengapa beliau dijuluki demikian? Dikatakan beliau dahulu membawa minyak dan samin ke Kufah, maka dikenal dengan nama itu, ya, Zakwan As-Samman atau Az-Zayyat. Qala an Zadan. Zadan adalah gurunya Abu Salih. Ya. Zadan Abu Umar, ya. Al-Kindi Ad-Dharir. Ya, Ad-Dharir juga termasuk yang tidak bisa melihat. Beliau Zadan ini dilahirkan dan bertemu dengan sahabat, bahkan lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diketahui beliau meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Adapun dari sahabat, naam. Ya, dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama 'abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fakaffaratuhu 'itquhu. Dari sahabat Ibn Umar, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW pernah menyatakan, barang siapa yang menampar ya, atau menempeleng, yaitu latama, maknanya menampar ya, kalau dengan bahasa kita. Wa illa, kalau kita kembalikan kepada definisinya, ya tidak harus di wajah, namun kebanyakannya digunakan untuk wajah ya. Adapun definisi asalnya, dia menunjukkan apa? Mulasaqah syai' li syai' bidzarb ya. Menempelkan sesuatu dengan sesuatu karena pukul. Tidak harus di wajah. Dia memukul di badan, di tangan, di kaki. Bisa kita gunakan istilah ini ya. Namun ketika kita berbicara dengan orang Arab ya, maka mereka ketika kita katakan latmah, yaitu tamparan, ya, tamparan ke wajah. Ya. Man latama 'abdahu aw darabahu. Ya, barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya sebagai had, sebagai balasan dari perbuatan yang tidak dia lakukan. Artinya pembantu tadi atau budak tadi tidak salah. Ya. Pembantu tadi tidak salah, maka fakaffaratuhu 'itquhu. Maka kafarahnya yang harus dibayar oleh yang memukul tadi adalah dibebaskan. Ya. Adalah dibebaskan. Ya, hadis ini sebagaimana hadis yang telah lalu. Ya. Ya, menunjukkan di dalam hadis ini bahwasanya tidak boleh bagi tuan untuk berbuat semena-mena terhadap pembantunya atau budaknya ya, apalagi sampai memukul dengan tanpa hak. Telah lalu jika di sana dibutuhkan al-dharb, jika dibutuhkan sedikit pukulan, maka boleh ya. Telah lalu kita melewati sekian hadis. Namun ketika tanpa hak, maka yang demikian ini dilarang di dalam Islam ya. Dilarang di dalam Islam. Begitu juga di sini dalam hadis ini dan hadis sebelumnya, yaitu terdapat bahwasanya Islam betul-betul melindungi orang-orang yang lemah ya. Betul-betul melindungi orang-orang yang lemah. Semisal budak ya. Tidak boleh dipukul, diperlakukan sebagaimana manusia ya. Begitu juga mengganggunya ya. Mengganggunya dilarang. Jika ini ya ditujukan kepada budak, maka apalagi kepada selain budak, kepada orang yang bebas ya, tidak di bawah tekanan orang lain. Mimbabi aula ya, lebih utama lagi untuk kita tidak boleh mengganggunya ya. Subhanallah. Muslim ini atas muslim yang lain, haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Diharamkan darahnya, tidak boleh dicucurkan dengan tanpa hak. Begitu juga hartanya, kita tidak boleh mengambil secara batil, dengan tanpa hak, dengan menipu, dengan mencuri ya, dengan melakukan dan itu. Harga dirinya kita beberkan kejelekan-kejelekannya di hadapan orang lain. Antum tahu fulan itu begini, begini, begini. Ya. Bukan dalam rangka tahzir. Bukan dalam rangka peringatan dari kejelekannya. Ya. Dalam rangka menjatuhkan harga dirinya. Nah, ini haram kata Rasulullah SAW atas muslim yang lain. Islam betul-betul menjaga yang seperti ini. Begitu juga di sini terdapat sebagaimana yang telah lalu, rifq, ya, berlemah lembut terhadap pembantu, terhadap budak dan orang-orang yang di bawah asuhan kita, di bawah naungan kita. Dan sekaligus terdapat isyarat yang amat sangat lembut sekali, ya. Artinya mungkin hampir-hampir tidak difahami oleh banyak orang, ya. Yaitu isyarat terhadap makna hadis yang insya Allah kita akan lewati biiznillah, yang dimana Rasulullah SAW pernah menyatakan fi kulli kabadin rutbah ajr, ya, setiap hati, ya, yang basah itu terdapat pahala. Maknanya apa? Barakallahu fikum. Maknanya setiap perbuatan yang kita tujukan kepada makhluk, ya, yang bernyawa, baik itu binatang, baik itu manusia, baik itu jenisnya budak, pembantu ataupun yang lain, ya, di sana ketika kita berusaha berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya, maka terdapat pahala. Ya, terdapat pahala. Rasulullah SAW menggunakan istilah hati. Ya. Kenapa? Karena hati ini butuh apa? Butuh minum, terus artinya butuh basah. Ya. Salah satu organ tubuh yang memang butuh basah. Maknanya ketika kita berbuat baik kepada mereka, Allah akan memberikan pahalanya. Ya, Allah akan memberikan pahalanya. Selanjutnya qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan. Qala haddatsani Salamah bin Kuhail. Ya, Salamah bin Kuhail bin Tamarih Al-Hadrami Abu Yahya Al-Kufi, ya. قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن anaknya سويد بن مقرن telah lalu kita melewati hadis سويد بن مقرن المزني, ya, beliau adalah Abu Suwaid Al-Kufi. قال لطمت مولا لنا ففر. Satu ketika aku telah menampar budak, ya, milik kami yang sudah dibebaskan. Kemudian setelah itu dia lari. Setelah ditampar, budaknya lari. Fada'ani abi. Kemudian aku pun dipanggil oleh bapakku, kata Muawiyah bin Suwaid. Yaitu siapa yang memanggil? Suwaid bin Mugarrin. Faqala lahu, dan berkata kepada tas, berbuatlah kisos, ya. Kunna waladu muqarrinin sab'ah. Kami, kata Suwaid bin Muqarrin, anak dari Muqarrin ada 7. Lana khadimun falatamaha. Kami pun mempunyai pembantu dan budak, kemudian ditampar, ya. Budak tersebut, yaitu Jariyah, telah lewat hadis tersebut. Salah satu dari kami, falatamaha ahaduna, yaitu menamparnya. Fadzukira dzalika linnabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Faqala murhum falyu'tiquha. Ya. Faqila linnabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahum khadimun ghairaha. Falyastakhdimuha fa idza istaghnau khallu sabilaha. Maka perintahkan mereka untuk membebaskannya, kata Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tidak mempunyai pembantu lagi kecuali dia. Tidak ada budak lagi kecuali wanita ini. Ya. Maka kata Rasulullah, tetap gunakan dia. Jika sudah selesai, kalian cukup, artinya tidak butuh lagi sama dia, maka biarkan jalannya, artinya bebaskan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah lalu penjelasannya, fawaid yang ada pada hadis-hadis yang telah lalu, yang zahir larangan tercelanya seseorang menampar atau memukul budaknya atau pembantunya, yang dimana perkara tersebut dibutuhkan untuk qisas dan dibayar kafarahnya, ya, dengan dibebaskan. Sekali lagi ya, sesuai dengan bab kita pada saat ini, yaitu bab man latama 'abdahu falyu'tikhu min ghairi ijab, yaitu akhir daripada bab min ghairi ijab, artinya hal ini istihbaban, sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Qala haddatsana 'Amr bin Marzuq, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Amr bin Marzuq, Amr bin Marzuq, gurunya Imam Bukhari, ya, dikatakan Imam Bukhari di dalam sahihnya tidak melampirkan hadis beliau kecuali dengan penguat, ya, kecuali dengan penguat. Artinya sebagian huffaz menganggap beliau ini lemah. Allahu a'lam. Amr bin Marzuq Abu Uthman Al-Bahili, ya, Al-Basri. Beliau seorang imam, ya, seorang imam, ya, dikenal dengan musnadnya, Musnad Ahli Al-Basrah, termasuk guru, bahkan paling banyak mengambil dari beliau Imam Abu Dawud, yaitu sahib Sunan Nabi Dawud, banyak mengambil dari beliau, ya. Al-Imam Ahmad tabaan memuji beliau, khilaf di antara mereka, ya, ada yang menyatakan lemah, ya, hadisnya tidak bisa diambil. Namun dikatakan oleh Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ahmad rahimahullah telah memuji beliau rahimahullah. Dan di antara kisah yang Allahu a'lam, ya, seperti apa modelnya. Namun Al-Imam An-Nasa'i pernah menceritakan, ya, tentang beliau ini Amr bin Marzuq, karena diketahui beliau menikahi 1000 orang wanita. Wallahu a'lam seperti apa modelnya 1000 orang wanita. Imma dia cerai, ya, satu mungkin cerai bersekian kali kemudian nikah lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. 1000 wanita amat sangat banyak. Namun dikisahkan ini di dalam Siyar A'lamin Nubala, ya. Dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Adapun kebenarannya wallahu a'lam bissawab. Beliau pernah ditanya, apakah betul engkau menikahi 1000 orang wanita? Bahkan beliau menjawab, au ziyada ala 1000 imra'ah, kata beliau. Bahkan mungkin lebih dari 1000 orang wanita. Seperti apa caranya? Allahu a'lam bissawab. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya, hanya 4 saja selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun 1000 ini bagaimana, ya, Allahu a'lam. Mungkin dengan perceraian, mungkin berkali-kali cerai, mungkin bahkan lebih dari 1000 kali cerai mungkin. Allahu a'lam. Qala akhbarana Syu'bah. Nah, Syu'bah. Siapa Syu'bah di sini? Syu'bah bin siapa? Kunyahnya siapa? Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam, ya. Qala, ya, Syu'bah di antara guru daripada Amr bin Marzuq, ya. Amirul Mukminin fil hadis, ya, ma'ruf. Qala li Muhammad ibn al-Munkadir, ya, Syu'bah menyatakan telah berkata kepadaku Muhammad bin Al-Munkadir. Ya. Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah At-Taimi. Ya. Jadi beliau mengambil sekian hadis dari sahabat, ya. Qala masmuka? Siapa namamu? Fakultu, maka Syu'bah. Maka Syu'bah pun berkata, namaku adalah Syu'bah. Qala haddatsani Abu Syu'bah. Ya. Dan berkata, ya, siapa tadi? Muhammad bin Munkadir. Telah berkata kepadaku Abu Syu'bah. Ya. Yaitu bapaknya Syu'bah. An Suwaid ibn Mugarrinin al-Muzani. Dari Suwaid bin Mugarrin al-Muzani. Ra'a rajulan latama gulamahu. Satu ketika beliau melihat seseorang yang menempeleng budaknya. Faqala, dan berkata, ama alimta anna surata muharramatun? Tidakkah engkau tahu bahwasanya surah itu adalah haram? Ya, maknanya surah yang dimaksud di sini adalah wajah. Ya. Yang dimaksud dengan surah di sini adalah wajah dan bukan sebagaimana maknanya yaitu gambar. Ya. Ada kaitannya gambar dengan surah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan innama suratu ra'as. Gambar itu ketika ada kepalanya. Ya. Ketika ada kepalanya. Nah, yang dimaksud dengan surah di sini adalah wajah. Sesungguhnya wajah itu haram. Artinya merubahnya. Merubah bentuknya, bentuk wajah yang tadinya begini kemudian diotak-atik, ya, haram. Atau dijelaskan oleh para ulama dipukul, diharamkan untuk memukulnya. Antara dua makna. Qala ra'aituni wa inni sabi'un sab'ah. Aku telah melihat diriku pada saat itu, ya, itu menyaksikan dirinya. Aku tujuh daripada salah satu daripada tujuh bersaudara. Setelah lalu kita lewat hadisnya. Ala ahdi Rasulullah SAW di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malana illa khadimun. Tidak ada di sisi kami kecuali ada satu orang saja yang menjadi budak. Falatamahu. Kemudian dipukullah budak tersebut oleh salah seorang dari kami. Fa'amarana an-nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam an-nu'tiqahu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membebaskan budak tersebut nadaban atau istihbaban, yaitu sebagai sunnahnya seperti itu, ya. Sunnahnya seperti itu. Begitu juga hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. نقرأ تنقل ساتو حديث قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر dari موسى berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berkata kami موسى kemudian telah berkata kepada kami Abu Awana dari Firash, ya, dari Abu Salih, dari Zadan. Qala kunna 'inda Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kami, kata Zadan, sedang bersama Ibn Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu. Kemudian dipanggillah budaknya yang dimiliki Ibn Umar yang pernah dipukulnya. Fakashafa 'an dhahri, kemudian dibukalah punggungnya. Faqala ayuji'uka, apakah bekas ini membuatmu sakit? Qala la, maka kata budak tadi tidak. Fa'ataqahu, kemudian Ibnu Umar pun tetap membebaskannya. Tsumma rafa'a 'udan minal ard, kemudian beliau mengangkat tongkat dari tanah, ya. Faqal, dan berkata, mali fihi minal ajr ma yazinu hadzal 'ud, ada apa denganku daripada pahala dibandingkan dengan tongkat ini, mungkin tongkat yang digunakan untuk memukul tadi. Fakultu ya Abu Abdurrahman. Maka perawi pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, lima taqulu hadza? Mengapa engkau katakan ini? Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, man dharaba mamlukahu, barang siapa yang memukul budaknya, haddan lam ya'tihi, sebagai balasan dari perbuatan yang tidak pernah dia lakukan, au latama wajhahu, atau dia menempeleng wajahnya, fakaffaratuhu an yu'tiqahu, maka kafarahnya adalah dibebaskan. Sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu, ya, sekian hadis telah kita baca yang syahidnya intinya bahwasanya syariat kita melarang kita untuk memukul budak, atau mungkin semakna dengan itu pembantu, atau mungkin orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Thayyib, azan dulu, setelah azan mungkin sedikit ditorkan yang belum menyetorkan hadis. Thayyib, fadhal azan dulu. Thayyib, yang hafal angkat tangan. 1, 2. Satu lagi. Satu lagi. Siapa? Tidak ada. Cuma 2. Baik. Insyaallah pertemuan yang akan datang jangan sampai ditunjuk, ya. Sekarang terpaksa ana nunjuk ini. Baik, hadis 177, 178, 179, 184 hadis. Ya. 4 hadis. Baik, apa namanya? Miksam, mana Miksam? Angkat tangan Miksam. Mana? Miksam siap insyaallah pekan depan. Siap. Baik, jazakallahu khair. Kemudian langit yang kedua. Apa Salim mau nyetor juga, Salim? Hah? Atau Muhammad Fuad? Mau nyetor juga? Baik. Langit yang kedua, yang ketiga Danis. Siap Danis? Tayyib. Tayyib, bismillah. Fadhal Arman. حدثنا سليمان ابن بلال. Oh, yang hadis kedua ya. Nah. Tolong. Lanjut. Hadatsana Adam. فخرجت فقالت لرجل شيئا فلطمها ala tamta wajhaha. Laqad ra'aituni wa ma lana jazakallahu khair. Tafadhal Hisham. Sudah itu aja. Baik, jazakallahu khair. Labas ya. Artinya ini adalah bentuk persiapan antum untuk kelak menghadapi sekian ya medan dakwah. Sekarang antum menghafal biiznillah, kedepannya akan lebih mudah buat antum ya. Telah kita lewati satu persatu hadis ya. Apalagi dihafal lebih mudah, insya Allah tidak apa-apa, salah, tidak ya, perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu dianggap ini beban, ya, anggap saja latihan, ya, melatih otak, mudah-mudahan Allah mudahkan, biiznillah. Taib, sebelum kita tutup sedikit murojaah, sedikit saja, taib. Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidabbah qad wusima. Maknanya wusima apa? Apa yang dimaksud dengan al-wasm? Hah? Hah? Diberikan tanda, ya. Diberi tanda. Dengan apa? Hah? Dengan ke. Baik. Kemudian al-bazz. Ya, apa yang dimaksud dengan al-bazza? Naisham. Al-bazza. Kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Ya. Ma ma'na al-bazza? Adnan, jawabannya pasti tahu insyaAllah. Hadha Adnan. Maknanya bazza. Ma makna al-bazza? Nah, man yujib? Sudah waktunya qomat. Ya Allah. Man yujib, siapa yang bisa jawab al-bazza? Kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Ha Ammar, at. Ha? Ha? Barang-barang apa? Barang-barang kebutuhan rumah tangga ya. Baik. Jawaban yang gampang sebetulnya. Tapi karena mungkin bingung tanya apa mungkin. Khair insyaAllah. Baik. Naktafi bihadal qadar. Nukmil al-baqiyah fi darsil lahik. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.